Jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang penyakit yang tentang obat yang menyembuhkan. Da'u wa dawa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas atau sudah masuk di pertemuan yang lalu bahwa dosa itu akan mengantarkan hamba kepada laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat artinya tertolak, tardun au matrudun min rahmatillah. Diusir, ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah membahas beberapa dosa yang terlaknat. Ada beberapa lagi yang belum kita baca. Kita akan baca di sini beberapa dosa yang dilaknat oleh. Betul Pak Bayu, sudah selesai doa terlaknat, dosa terlaknat. Selesai. Berarti man la'anallah, sekarang dosa yang dilaknat oleh Allah. Dosa yang dilaknat oleh Allah, berkata penulis rahimahullah taala, faqad la'anallahu fi kitabihi man afsada fil ardi wa qata rahimah wa adahu wa ada rasulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah melaknat di dalam kitabnya Al-Qur'an siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi, memutuskan tali silaturahmi, menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man la'ana wa min la'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda. Allah juga melaknat orang-orang yang menutupi, menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan penjelasan, yaitu menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan hukum. Ini termasuk salah satu dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan ilmu, kitmanul ilm. Dan ini tidak boleh. Di antara dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'ana alladhina yarmuna muhsanati ghafilatil mu'minati bil fahishah. Allah melaknat orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik sebagai penzina. Ini juga termasuk dosa yang terlaknat, menuduh orang baik-baik tanpa bukti sebagai penzina. Bahkan ini akan mendapatkan hukum orang seperti ini. La'ana man ja'ala sabilu kafirina ahda min sabilil muslimin. Di antara dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah melaknat siapa saja yang menjadikan jalan-jalan orang kafir itu lebih baik, lebih di atas petunjuk daripada jalan-jalan orang muslimin. Artinya lebih mengutamakan agama orang kafir daripada ajaran agama Islam sendiri. Lebih condong kepada menolong agama orang-orang kafir daripada menolong agama Islam sendiri. Ini termasuk dosa yang terlaknat. La'ana Rasulullah SAW rajul alladhi yalbasul labasatul mar'ah wal mar'atul lati talbisul labasatul rajul. Talbasu labasatul rajul. Di antara dosa yang terlaknat adalah Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian wanita dan wanita yang menggunakan pakaian laki-laki. Ini telah kita juga bahas di pertemuan yang lalu. Rasulullah melaknat mutarajjilah, laki-laki perempuan yang tomboy. Juga Rasulullah SAW melaknat mukhannas, banji, orang yang berpenampilan seperti perempuan. Itu tidak boleh dalam Islam. Maka apapun yang menjadi ciri khas bagi wanita tidak boleh dilakukan dan digunakan oleh laki-laki. Baik itu pakaian, gaya rambut, aksesoris, kalau itu memang sudah menjadi ciri khas bagi wanita, laki-laki gak boleh pakai. Kecuali aksesoris tadi campur laki-laki perempuan pakai, bisa seperti cincin. Laki-laki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Tapi ada, bagaimana cincin punya laki-laki, bagaimana cincin punya perempuan. Kalau aksesoris tadi, pakaian tadi, penampilan tadi merupakan khususan untuk laki-laki lalu digunakan oleh wanita, masuk dalam laknat Rasulullah SAW. Berikutnya adalah orang yang dilaknat, kata Ibnu Qayyim di sini, la'anar rashi wal murtashi wal ra'ish. Allah melaknat orang yang menyuap, dan minta disuap dan perantara broker untuk suap menyuap. Ini sama. Wa wal wasithah fi rishwah, orang yang menjadi broker untuk sogok menyogok. La'ana ala asya ukhra ghairi hada, dan masih banyak lagi yang Allah laknat selain daripada dosa-dosa ini. Falau lam yakun fi fi'li dzalika ila iridai fa'ili an bi an yakuna mimman yal'anahu Allah wa rasuluhu wa malaikatu wa la kana fi dzalika ma yad'u ila al-tarkihi. Ya. Kalau seandainya perbuatan ini semua menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dilaknat oleh malaikat, maka cukuplah bagi dia untuk meninggalkan dosa-dosa ini. Karena dosa ini merupakan dosa yang terlaknat, yang melaknat Allah, yang melaknat Rasulullah, dan melaknatnya malaikat. Ini dampak dari dosa yang berikutnya, bahwa mereka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hurmanud da'watir rasul. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, di antara dampak dari dosa dan efek dari dosa adalah seseorang akan terhalangi dari doanya Rasulullah SAW. Doanya orang soleh tentu kita berharap, doanya malaikat tentu mustajab, doanya Nabi, apalagi Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad SAW, doanya mustajab. Tapi ternyata orang-orang yang melakukan dosa, bahkan terus tercebur dalam dosa, itu menyebabkan dia tidak mendapatkan doa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Dia akan berdalil di sini. Berkata Ibnu Qayyim, minha, di antara dampak dari dosa, hirmanu da'watul rasul wa da'watul malaikah. Orang yang melakukan dosa akan terhalangi dari doanya Rasulullah dan doa para malaikat. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat, karena Allah memerintahkan kepada nabinya agar memohonkan ampun untuk orang beriman dari laki-laki dan orang beriman dari perempuan. Allah berfirman, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ghafir. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih wa yu'minuna bih ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Allah berfirman, الذين يحملون الأرش, dan mereka yang memikul arsy Allah, maksudnya para malaikat, ومن حوله, dan siapa saja yang di dekat para malaikat tadi, يسبحون بحمد ربهم, mereka bertasbih dan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka para malaikat tadi memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman. Ini dalilnya, bahwa malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Dan malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, engkau telah wasi'ta, meluaskan segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan ampunilah orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab api neraka. Ini ayat ketujuh dari surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan doa malaikat yang memikul arsy buat orang-orang yang beriman. Apa kata malaikat di sini? Kata malaikat, yastaghfiru lilladzina amanu, ya Allah ampuni orang-orang yang beriman. Kemudian, faghfir lilladzina tabu, ampuni orang-orang yang bertobat. Wattabi'u sabilaka, dan mereka mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari azab api neraka. Rabbana, doa berikutnya dari malaikat. Rabbana adkhilhum, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Ya Allah, Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang engkau telah menjanjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan siapa saja yang baik, yang soleh. Wa man salaha, siapa saja yang baik dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Aziz, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Waqihim sayiat, dan jagalah mereka dari segala kejelekan. Wa mattaqis sayiat yauma idin faqad rahimtah. Barang siapa yang engkau jaga dari kejelekan di hari itu, maka engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan dan kesuksesan yang besar. Fa hadza du'a malaika lil mu'minin. Ini adalah doa malaikat orang beriman. At-ta'ibina wa muttabi'ina li kitabi wa sunnati rasul. Orang-orang yang bertaubat dan mengikuti kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah. Alladzina la sabila lahum ghairihima. Yang mereka tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti Al-Quran dan Hadis. Falayatma ghairu ha'ulai bi ijabah hadid da'wah. Ityattasifu bisifati mad'ulah biha. Wallahu musta'an. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim di sini ingin menyampaikan bahwa ada kelompok orang yang kelompok ini akan didoakan oleh para malaikat. Doanya apa? Pertama, doanya Allah ampuni mereka. Bahkan ditekankan lagi, faghfir lilladzina tabu. Ampuni dosa-dosa mereka. Waqihim adzabal jahim. Yang ketiga, jaga mereka, lindungi mereka dari azab api neraka. Yang keempat, doa malaikat, Rabbana adkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Firdaus, surga Adn, jannah Adnan. Allati wa'adtahum, yang engkau telah menjanjikan mereka. Masukkan bapak-bapak mereka, masukkan istri-istri mereka, masukkan keturunan mereka. Sesungguhnya engkau Maha Azizul wa Hakim. Yang kelima doanya, waqihim sayiat, dan jagalah mereka dari kejelekan. Wa may yattaqi sayiat, barang siapa yang engkau jaga dari kejelekan, yauma idzin, di hari itu, faqad rahimtah, engkau telah merahmatinya. Ada kelompok orang yang mendapatkan lima doa malaikat ini, agar Allah mengampuninya, agar Allah menggugurkan dosanya, agar Allah memasukkan dia ke dalam surga, bahkan agar Allah masukkan anak cucu keturunannya, istrinya dan orang tuanya ke dalam surga, bahkan Allah jaga dia dari segala kejelekan-kejelekan neraka. Yang kelima, Allah jaga dia dari segala kejelekan, baik itu kejelekan dunia dan akhirat. Siapa mereka? Ternyata di ayat ini dikatakan lilladzina amanu, mereka adalah orang yang beriman. Kemudian walladzina tabu, mereka adalah orang-orang yang bertobat. Bukan dikatakan orang yang enggak pernah berdosa, bukan. Tapi dikatakan orang yang bertaubat. Artinya mereka pernah punya dosa, mereka pernah punya salah, tapi mereka menyesal dari perbuatan salahnya. Orang yang beriman lalu bertaubat, wattabi'u sabila. Tidak sampai situ saja. Tidak hanya bertaubat saja, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mengikuti sabila, mengikuti jalanmu. Apa jalan Allah? Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, mereka lah yang mendapatkan doa malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan, maka tidak ada doa yang tertolak kalau jika malaikat yang mendoakan. Kalau yang mendoakan adalah Rasul, utusan Allah dari golongan malaikat, maka doa mustajab. Dan doa ini dikatakan di akhir ayat, dzalika huwa fawzul azim. Itulah dia kesuksesan yang agung. Apa kesuksesan? Kesuksesan dari apa? Kesuksesan dari selamat dari azab neraka. Kesuksesan dimasukkan ke dalam surga. Kesuksesan suaminya, istrinya, anaknya, keluarganya dibopong, dibawa ke dalam surga. Adakah kesuksesan yang lebih sukses daripada ini? Gak ada. Maka dikatakan di akhir ayat, dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Ketika diri kita selamat, anak kita selamat, orang-orang kita cintai selamat, diselamatkan dari kejelekan dunia dan akhirat. Yang mendoakannya malaikat. Kalau kita mau dapat doa ini, beriman, bertaubat, ikuti Al-Quran dan Hadis. Ini yang dipetik daripada surat Ghafir, ayat yang kita baca tadi, ayat 7, ayat 8, juga ayat 9. 7, 8, dan 9. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya, jika seorang mukmin dia menjadikan tiga perkara ini prinsip dalam hidupnya, maka dia akan sukses dunia dan akhirat. Yang pertama, dia beriman. Beriman dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Yang kedua, dia bertaubat. Tidak dikatakan dia tidak berdosa. Sebagaimana kita katakan tadi, tidak ada manusia yang enggak berdosa. Manusia pasti pernah berdosa. Kullu bani Adam khata. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, Rasul mengatakan setiap bani Adam khata, bukan khati. Khati salah. Kalau khata itu sering salah. Artinya sudah jatuh salah, salah lagi. Pakai sigoh mubalaghah. Tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa khair khata tawabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Sudah taubat, bukan hanya berhenti pada taubat. Karena terkadang taubat itu berhenti dari maksiat. Sudah cukup, itu taubat. Di sini tidak hanya berhenti, wattabi'u sabilak, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, memperbaiki dirinya, menutupi kekurangannya. Ini yang dikatakan taubatun nasuha, taubat yang jujur. An-nasuh itu diartikan nasuh, berarti khalis, murni, jujur karena Allah. Karena sebagian orang taubat tidak jujur, Pak. Tidak murni karena Allah. Taubat, taubat dari apa? Taubat dari narkoba. Kenapa? Karena udah ketangkap polisi. Bukan karena Allah. Taubat tidak mau melakukan lagi pergaulan bebas. Kenapa? Karena sudah kena penyakit. Kalau dia memang jujur karena Allah, bisa dikatakan nasuha. Tapi kalau ternyata yang menghentikan dia cuman karena perkara dunia, belum dikatakan nasuh. Belum dikatakan taubatan yang jujur, yang murni karena Allah. Dari ayat ini Ibnu Qayyim berdalil bahwa orang yang melakukan dosa dan tidak bertaubat sebab tidak mendapatkan doa malaikat. Sementara yang paling kita butuhkan adalah ampunan Allah. Sementara yang paling kita butuhkan di akhirat adalah penjagaan Allah agar kita tidak masuk neraka. Dan ini didoakan oleh malaikat. Faslun, pembahasan, kata Ibnu Qayyim. Ma ra'ahu ar-rasul min uqubatil asah. Pembahasan tentang apa-apa yang pernah dilihat oleh Rasul tentang akibat pelaku dosa. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pelaku-pelaku dosa. Dikatakan di sini dalam sebuah hadis. Hadis ini dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih. Hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat. Di sini bab ini Ibnu Qayyim akan membawakan satu hadis yang panjang bercerita tentang pelaku dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam sahihnya dari sahabat Samurah bin Jundab berkata, dahulu Nabi SAW banyak bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapakah di antara kalian yang melihat mimpi tadi malam? Maka sebagian kami menceritakan Masya Allah an yaqus, menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Wa innahu qala lana dzata ghadat. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, innau atani lailan atiyani. Kata Rasulullah SAW bercerita, tadi malam telah datang kepadaku dua orang. Innahuma imba'atha bi wa innahuma qala li. Kedua ini membawa aku pergi dan kedua ini berkata kepadaku, intalik, pergi. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, maka aku pergi bersama dua orang ini, kata Rasulullah. Wa inna atayna ala rajulin, dan kami mendatangi seorang laki-laki, muttaji'an, yang sedang berbaring. Fa idza akhir qa'im 'alaih, ada laki-laki lain yang berdiri di sampingnya. Bi sakhratin, yang megang batu sangat besar. Fa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'siha, lalu orang yang berdiri tadi pegang batu menjatuhkan batu kepada orang yang tidur di kepalanya. Fa idza akhar qa'im 'alaihi bi sakhratin fa idza yahwi bi sakhrati li ra'siha, fayansalik ra'suhu, maka kepalanya pecah. Fayahtadu, maka batu itu berguling jauh. Lalu orang yang berdiri tadi mengambil batu gulingan tadi kembali kepada orang yang tidur. Begitu dia sudah dekat kepada orang yang tidur, dia jatuhkan lagi batu tadi sampai orang yang tidur tadi pecah lagi kepalanya. Maka aku berkata, faqultu lahuma, aku berkata kepada dua orang yang mengajak aku ini, siapa mereka? Apa yang dia lakukan? Maka dia mengatakan, subhanallah, ma hada, qala li intalik, intalik, pergi, pergi, jangan bertanya, pergi. Fantolakna, lalu kami pergi. Fa ataina ala rajulin, kami datang kepada seorang laki-laki, mustalqin liqafah, orang yang tengkuknya dia bersandar kepada tengkuknya. Faida akhar qa'im alai biqulub, dan sebagian, dan ada yang berdiri di sampingnya memegang tang min hadid, dari besi. Faida huwa ya'ti ahad syaqqa wajhi wisharshiru shaddaqa ila qafah, lalu dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya, dirobek sampai ke belakang kepalanya, ke gerahamnya. Kemudian dimasukkan tang tadi ke matanya, dirobek sampai ke tengkuknya. Dimasukkan lagi tang ke sebelah kirinya, dirobek sampai ke tengkuknya. Dimasukkan lagi tang ke sebelah mata sebelah kirinya, robek sampai tengkuknya. Begitu robek yang sebelah kiri, yang kanan sudah sembuh, sudah kembali seperti semula. Jika dirobek yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sempurna seperti semula. Begitu terus tidak berhenti. Maka aku bertanya kepada dua malaikat ini, siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Maka dua malaikat mengatakan, fantolik, fantolik, pergi, pergi, jangan bertanya. Fantolakna fa'atayna ala mislu tanur. Kemudian kami pergi. Sekarang ini orang yang ketiga. Kami melihat tanur. Tanur itu tempat untuk tempat masak, tapi untuk roti yang besar. Jadi dalamnya itu penuh dengan api. Ya, tanur. Fa'idha fi laghat wa aswat. Di dalam tanur ini terdengar suara teriakan dan berisik. Fatala'na, kami lihat ke dalamnya. Fihi rijalun wa nisa urah. Kami lihat di dalamnya ada laki-laki dan wanita yang telanjang. Fa'idhaum ya'tim lahab min asfali minhum. Tiba-tiba datang api dari bawah mereka, yang di dalam tanur ini, yang membakar mereka. Fa'idha atahum dalika da'da'u. Maka api ini terus membakar mereka sampai mereka hangus. Fakultu, aku katakan, man ha'ula'i, siapa mereka ini yang dibakar? Qala li, maka malaikat tadi berkata, intalik, intalik, pergi, pergi. Fantalakna, kami pergi. Fa'atayna ala nahrin ahmar mithul dam, maka kami datangi sungai yang merah seperti darah. Fa'idha fi nahrin rajulun sabih yasbahu, maka kami melihat di sungai ini ada laki-laki yang berenang di sungai darah ini. Fa'idha ala syatr nahar rajulun qad jama'in dau hijaratun kathira, tapi di pinggir sungai ada laki-laki lain yang mengumpulkan batu-batu yang banyak. Fa'idha dalika sabih yasbah masya Allah an yasbah thumma ya'ti dalika alladhi qad jama'in dau hijarah. Kemudian orang yang berenang di sungai tadi, di sungai darah tadi, berenang sesuka hatinya. Kalau dia sudah ingin, dia kembali ke pinggir sungai dan makan batu-batu yang dikumpulkan di pinggir sungai. Tsumma atalladhi, kemudian dia berenang lagi sampai masya Allah, sampai terserah dia, sampai sekendak hatinya. Ila yaghfiru lahu fa, sampai kullama raja'a ilaihi fa yaghfiru lahu fa falyaqumu hajaran. Allahumma ma hada. Setiap kali dia makan tadi batu dan dia berenang, maka fa yaghfiru lahu fa, mulutnya hancur. Dan dia makan batu-batu tadi. Kukatakan padanya, kepada dua malaikat, kenapa orang ini? Intalik, intalik, pergi-pergi, jangan bertanya. Ini orang yang ketiga atau orang yang keempat. Pantolakna, maka kami pergi. Fa'atayna ala rajulin karihil marah, maka kami mendatangi seorang laki-laki yang penampilannya sangat menakutkan. Au akrahu ma anta ra'i rajulan, bahkan engkau akan melihat orang yang paling jelek yang pernah engkau lihat. Faida huwa indau nar, di samping laki-laki ini ada api yang sangat besar. Yahuthuha wa yas'a haulaha, dia terus membesarkan api ini, dia terus menjadikan api ini besar. Fakultu lahuma ma hada, maka aku katakan pada dua malaikat tadi, siapa ini orang yang sangat menakutkan? Qala li intalik, intalik, maka dia berkata padaku, pergi, pergi, jangan bertanya. Fantalakna, lalu kami pun pergi. Hatta atayna ala rawdah, sampai kami mendatangi sebuah raudhah, yaitu taman. Fiha min kullin nuri rabi, semua keindahan di musim semi ada di taman ini. Ketika itu bainad dhahrani raudhah, di antara taman-taman ini datang seorang laki-laki yang tinggi. Hampir aku tidak bisa melihat kepalanya dikarenakan dia tinggi. Faida hawala rajulun min aktsar waldan raaitu, dan di sekitarnya banyak anak-anak yang kulihat. Fakultu, maka aku katakan, ma hadza, apa ini? Maha ulai, siapa mereka ini? Qala, maka berkata kedua malaikat tadi, intalik, intalik, pergi, pergi. Fantalakna, maka kami pergi. Kami mendatangi Dauhah azimah. Lam ara Dauhah qattu azam minha. La ahsanu qala qala li irqi fiha. Maka aku pun mendatangi Dauhah azimah. Ya, aku mendatangi suatu tempat yang sangat besar. Kami pun pergi hingga hampir suatu tempat. Dalamnya, kata dia, Dauhah azimah, la ahsanu qal. Qala li irqi fiha. Fartaqina fiha ilal madinah. Mabniyah li billabani dahab. Maka kami masuk ke tempat ini. Dan kami melihat kota ini, kota yang dibangun dari laban. Laban itu, ya apa namanya? Iya, laban itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Waqala atayna babul madinah, maka kami datang ke pintu kota itu. Kami minta buka pintu kota itu. Maka pintu kota tadi dibukakan untuk kami. Maka kami masuk ke dalam kota tadi, kami bertemu dengan seorang laki-laki yang setengah badannya indah dan sangat bagus dan tidak pernah kami lihat keindahan seperti itu. Setengah badannya lagi jelek dan sangat jelek dan kami tidak pernah melihat kejelekan seperti itu. Maka berkata, qala lahum idhabu. Pergilah. Maka dua malaikat tadi berkata pada orang yang setengah badannya bagus, setengah badannya jelek, idhabu, pergilah engkau dan berceburlah, masuklah ke dalam sungai, sungai tersebut, yaitu sungai dalam kota tadi. Fa'idha nahron mu'tarid yajri. Ternyata di situ ada sungai yang terus mengalir airnya, yang airnya putih bagaikan susu. Fadahabu wa waqa'u fiha. Maka orang tadi pergi dan masuk berendam ke dalam sungai tadi. Kemudian dia kembali kepada kami. Ketika kami melihat, waqad dhahaba dhalika su'anhum, maka telah hilanglah semua kejelekannya. Dia menjadi indah dan bagus. Faqala li hada jannatu adn. Maka dua malaikat tadi berkata kepadaku, kata Rasulullah, ini adalah surga Aden. Ma dhalika manziluk? Itu adalah tempat tinggalmu. Qala basamma basara sa'dan. Faida qasr misru rababah bayda. Maka aku melihat di situ ada kerajaan yang indah. Qala li, maka malaikat berkata, ini tempat tinggalmu nanti. Qultu lahuma barakallahu fikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Fadarani fa adkhalahu. Maka mereka meninggalkan aku dan memasukkan aku ke dalamnya. Faqala ammal an fala. Adapun sekarang jangan kau masuk ke dalam istana ini. Fa anta dakhil, dan engkau akan memasukinya. Qultu lahuma, maka aku katakan pada kedua orang ini, fa inni ra'aitu mundu lailata ajaban. Aku melihat di malam ini perkara yang mengagumkanku. Faman ladzi ra'aitu? Qala li amma inna sanukhbiruka. Maka berkata pada malaikat ini, aku akan kabarkan padamu apa yang kau telah lihat. Adapun laki-laki yang kau telah datangi dia, yang kepalanya dihancurkan dengan batu, sesungguhnya dia laki-laki yang mengambil Quran dan dia berpaling dari Quran, dan dia tidur dari sholat-sholat wajib. Ternyata ketika Rasulullah SAW melihat orang yang tadi tidur telentang, di sampingnya ada orang yang memegang batu yang besar, kepalanya dihancurkan, lalu ketika hancur kepalanya, batunya menggelinding, diambil batu ini, kepalanya pulih seperti semula, dihancurkan lagi, dikabarkan sekarang. Adapun orang yang kau lihat kepalanya dihancurkan tadi adalah orang yang mengambil Quran lalu dia melupakan Quran, dan dia tidur dari sholat-sholat wajib, artinya enggak melakukan sholat wajib. Ini dalil yang jelas bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib itu mendapatkan ancaman neraka. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, masalakakum fis saqar. Wahai manusia, wahai penghuni neraka, kenapa engkau masuk neraka saqar, neraka jahannam, neraka saqar namanya. Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin, kami enggak sholat. Hadis ini pun jelas bahwa orang akan ditidurkan nanti. Begitu dia tidur, diberdiri di sampingnya orang yang tinggi, yang besar, memegang batu yang besar. Batu ini selalu dipecahkan ke kepala orang yang tidur tadi. Begitu batu ini menggelinding, diambil, kepalanya pulih seperti semula. Dipecahkan lagi, terus menerus seperti itu. Sampai kapan? Illa masya Allah, sampai Allah kehendaki. Apa dosanya? Kata di sini ceritakan, dosanya dikarenakan mengambil Quran dan melupakan Quran, dan tidur dari sholat-sholat wajib. Tidur, artinya dia melalaikan sholat wajib. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tertidur dari sholat wajib, sebenarnya dia boleh melakukan sholat ketika dia terbangun. Karena orang yang tidur tidak bisa disalahkan secara mutlak. Tetapi yang salah di sini adalah sengaja tidur dan tidak mau bangun. Jika orang yang sengaja tidur saja tidak mau bangun untuk sholat, didapatkan hukuman, bagaimana lagi orang yang terjaga dan tidak tidur sadar bahwa dia tidak mau sholat? Tentu dia akan mendapatkan hukuman yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata lagi malaikat, "Ammar rajul alladzi ataita alai yashar." Adapun malaikat, adapun orang yang engkau lihat yang wajahnya terkoyak-koyak, yang mulutnya terkoyak-koyak sampai ke tengkuknya. Maka dan matanya terkoyak sampai ke tengkuknya, itu adalah seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, yang membuat kedustaan, mengarang sebuah kedustaan, dan kedustaan ini mengisi, memenuhi langit, memenuhi bumi. Bagaimana maksudnya? Orang yang berdusta, tapi kedustaannya sampai ke seluruh bumi. Banyak orang yang mendengar kedustaannya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, mungkin kita gak berpikir bagaimana orang bisa berdusta keluar dari rumah, tapi dustanya sampai ke arah timur dan barat. Tapi kalau zaman sekarang, mungkin orang tinggal bikin tulisan dibagi kemana-mana. Dari timur dan barat membaca tulisan dia, dia dusta. Apa hukumannya? Akan dirobekkan mulutnya, akan dirobekkan matanya sampai ke tengkuknya. Kata Rasulullah SAW atau kata malaikat, orang yang engkau melihat robek mulutnya sampai tengkuknya, orang yang engkau lihat robek matanya sampai tengkuknya adalah orang yang keluar dari rumahnya membuat kedustaan dan kedustaannya memenuhi langit dan memenuhi timur dan barat. Wa amar rajul wa nisa. Adapun perempuan dan laki-laki yang engkau lihat mereka sedang telanjang di dalam tanur, di dalam tempat masak yang panas. Fa innahuma zina wa zawani. Sesungguhnya mereka adalah penzina. Wa amar rajul, adapun laki-laki yang engkau melihat mereka sedang berenang di sungai darah dan mereka memakan batu-batu di pinggir sungai, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Wa amar rajul karihatul marah, adapun laki-laki yang engkau lihat dengan pandangan yang sangat jelek, dengan penampilan sangat menakutkan, dan di sampingnya ada api yang selalu menyala-nyala dan dia menghidupkan api itu. Fa innahu malak, sesungguhnya dia malaikat penjaga neraka jahanam. Wa ammar rajul, adapun laki-laki yang tinggi yang kau tidak bisa melihat wajahnya, yang dia berada pada kebun-kebun, sesungguhnya dia adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang di samping Nabi Ibrahim adalah seluruh anak-anak yang meninggal di atas fitrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan seluruh anak-anak yang meninggal di atas Islam. Ya Rasulullah, auladul musyrikin, ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak-anak orang musyrikin meninggal sebelum balik? Maka jawab Rasulullah SAW, auladu musyrikin, anak-anak musyrikin juga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini dalil bahwa kalau anak-anak meninggal sebelum balik, dia bersama Nabi Ibrahim alaihissalam fi raudhah, di dalam taman-taman surga. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang meninggal itu anak-anak orang musyrikin? Maka Rasulullah mengatakan, termasuk anak-anak orang musyrikin akan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebagian berpendapat bahwa jika anak-anak orang musyrikin yang meninggal, maka akan diuji. Kalau dia condong kepada keimanan, dia dimasukkan surga. Tapi yang benar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir di muka bumi terlahir dalam keadaan fitrah, suci, Islam. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan bayi, belum balik, maka dihitung bagaikan anak-anak kaum muslimin di akhiratnya. Adapun di dunianya pengurusan jenazahnya mungkin diurus oleh keluarganya. Fa'abahuma yuhawiyadani au yunassirani. Rasulullah mengatakan bapak ibunya lah yang menyebabkan dia Yahudi atau Nasrani. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal qaumul ladzi kanu satra minhum hasan. Adapun orang yang engkau lihat sebagiannya indah dan sebagiannya jelek, fa innahum qaumun khalatu amalan salih wa akhra sayian. Dia adalah orang yang mencampur adukkan antara amal soleh dan amal kejelekan. Wa sayian, fatajawazallahu anhum, lalu Allah mengampuni dosanya sehingga Allah jadikan dia orang yang baik seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, juga diriwayatkan Imam Bukhari. Artinya hadis ini sahih. Ibnu Qayyim menyebutkan hadis ini dalam pasal ini atau pembahasan ini ingin memberikan ibroh dan pelajaran. Apa itu pelajarannya? Bahwa maksiat dan dosa pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah jika Allah mengindakinya. orang yang makan atau orang yang melakukan dosa. Yang pertama adalah orang yang melakukan dosa meninggalkan Quran dan tidak sholat, akan dipecahkan kepalanya. Yang kedua, orang yang dirobek-robek wajahnya karena menyebarkan berita-berita dusta, berita-berita yang meresahkan kaum muslimin, berita-berita yang mengadu domba hanya untuk uang. Berita yang jelas-jelas dusta dia sebarkan, ini gak boleh. Maka kita pun harus hati-hati dalam menerima berita. Rasulullah SAW mengatakan, Rasul mengatakan bahwa nuhina nahaina an kila wa qol, kami dilarang dari kila wa qol. Apa itu kila wa qol? Kila wa qol katanya-katanya. Menyebarkan berita katanya tapi enggak sumbernya, beritanya enggak jelas. Itu enggak boleh. Orang yang menyebabkan yang orang yang membuat pertama kali berita, dia pendusta. Kalau beritanya dusta, maka dia akan dapat hukuman ini, dirobek wajahnya dan akan terus diazab yaumul qiyam. Adapun orang yang ketiga dikatakan tadi adalah orang yang makan riba. Dan ini pun hati-hati. Riba itu dosa besar. Dalam bahkan dikatakan orang yang makan riba di hari kiamat akan dibangkitkan bagaikan orang dibangkitkan kesurupan syaitan. Bahkan dalam hadis yang lain atau dalam hadis ini dikatakan dia akan berenang di sungai-sungai darah. Dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bahwa orang yang memakan riba itu dosanya bagaikan dia mendatangi ibunya sendiri. Allah musta'an. Maka dosa riba itu dosa yang besar. Dosa yang besar. Walaupun banyak manusia mengatakan boleh. Boleh atau tidaknya sebuah perbuatan bukan dikarenakan banyaknya orang yang melakukan. Tetapi apabila Allah melarangnya, pasti ada jalan keluar yang halal Allah berikan. Tidak akan mungkin ada Allah larang tapi tidak jalan keluar. Tidak akan mungkin. Allah larang zina, ada pernikahan. Allah larang khamar, banyak minuman yang enak. Allah larang babi, banyak daging yang sehat. Setiap yang Allah larang, pasti ada jalan keluarnya. Ketika Allah larang riba, pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita belum menemukannya, kita butuhkan kesabaran dan ilmu agar kita dapat jalan keluarnya. Tidak akan mungkin Allah melarang sesuatu, tapi Allah tidak memberikan jalan keluar. Di sini pun dalil bahwa Rasulullah SAW melihat seorang yang penampilannya di antara baik dan buruk. Setengah badannya indah, bagus, gagah, setengah badannya jelek. Ternyata dikatakan orang yang mencampur adukkan antara kebaikan dan kejelekan. Melakukan baik, melakukan sholat, melakukan ketaatan, tapi maksiat juga dilakukan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat agar berkata kepada mereka, mereka masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam sungai, mandi di sungai-sungai itu, sehingga mereka keluar dari sungai, badan mereka sudah bersih dari kejelekan dan sesuatu yang mereka benci. Ini hadis berkenaan tentang orang-orang yang melakukan dosa. Berkata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, faslun, pembahasan, adzunubu tahdusul fasada fil ard. Dosa itu akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Artinya, pengaruh dari dosa itu akan menyebabkan dampak negatif di muka bumi. Baik itu kekeringan, baik itu kurang hujan, baik itu paceklik, baik itu apapun, kerusakan di muka bumi bisa jadi disebabkan dosa. Akan disebutkan dalil-dalilnya. Wa min athari dzunub wal ma'asi. Dari dampak-dampak dosa dan maksiat, annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasad. Dosa-dosa tadi akan menjadikan beraneka ragam kerusakan. Fil miyah wal hawa wa zara. Di dalam air, di dalam udara, di dalam zara pertanian, wasimar, di dalam buah-buahan, wal masakin, dalam tempat tinggal dan lingkungan. Qala Allah Ta'ala, dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhaharul fasad. Berkata Mujahid, fa idza wuliyadh dhalim sa'ama bidhalm wal fasad fayahbasullahu bidzalikal qatar fayuhlikul harth wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Berkata Imam Mujahid rahimah ta'ala, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin itu zalim, dan melakukan kezaliman, maka akan terjadi kerusakan. Allah akan menahan hujan, akan terjadi kekeringan pada pertanian wa nasl, dan akan juga terjadi kekeringan pada perairan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampaklah kerusakan di darat dan di laut, telah nampaklah kerusakan di darat dan di laut dikarenakan perbuatan manusia, agar Allah menampakkan, agar Allah merasakan pada mereka azab Allah terhadap apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kemudian berkata, amma wallahi ma huwa bahrikum walakin kullu qaryatin ala ma jaru fi bahr. Dalam ayat ini Allah mengatakan, telah nampaklah fasad kerusakan di darat dan di laut. Para ulama menafsirkan, di laut di sini bukan artinya betul-betul di atas laut, tapi yang diinginkan adalah di daerah yang di pinggir sungai. Dhahara fasad fil bari wal bahri, bari wal bahri, amma inni la aqulu lakum bahrukum hada walakin kullu qaryatin ala ma. Akan tetapi setiap kampung yang di atas air. Berkata kota ada, wa amal bar fa ahlul umud wa amal bahr fa ahlul qura war raif. Adapun kota ada menafsirkan, yang dimaksud dengan telah nampak kerusakan di darat dan di laut, darat adalah orang-orang kota, di laut adalah orang-orang kampung. Berkata qad samallahu ta'ala ma'i azab bahran faqala, bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan tentang azab air itu dengan bahar. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Qayyim ingin membahas tentang bahwa paceklik, kekeringan, kesulitan, bahkan gempa bumi atau juga angin topan, bahkan terjadinya kesulitan hidup, itu disebabkan salah satu sebab dari dosa-dosa manusia. Dia membawakan ayat-ayat di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang tentang ayat-ayat yang dibawakan Ibnu Qayyim bahwa dosa akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Allah musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asyrafi anbiya al-mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Qayyim ingin membawakan dalil-dalil bahwa dosa itu akan mempengaruhi sesuatu yang terjadi di muka bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampaklah kerusakan di lautan dan di daratan. Berselisih pendapat atau sebagian ulama berpendapat tentang bahar di sini, laut di sini bukan betul-betul laut, tapi yang diinginkan kampung yang di pinggir sungai atau kampung yang tinggal di atas perairan. Jika kampung yang tinggal di atas perairan atau kampung yang banyak airnya saja sudah fasad, rusak, maka bagaimana lagi dengan kampung-kampung yang tidak ada airnya, akan lebih fasad lagi. Dikatakan di sini Ibnu Qayyim rahimahutaala, zahir Allahu alam, yang nampak dari ayat ini yang diinginkan dengan kerusakan adalah kerusakan disebabkan dosa dan pengaruh-pengaruh dosa. Yang menunjukkan dengan ini Allah berfirman liyudziqahum, agar Allah memberikan mereka, liyudziqahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka azab ba'dhal ladzi 'amilu, setelah mereka melakukan amalan, atau mereka, agar Allah merasakan bagi mereka azab dari Allah dikarenakan sebagian amalan mereka. Wa inna ma adzaqana syai'un yasir. Sesungguhnya Allah memberikan kita itu sedikit saja dari dampak dosa kita. Walau adzaqana kullu a'malina, kalau seandainya Allah merasakan kepada kita seluruh dari dampak dosa kita, lama taraka ala dhahriha min dabah, maka akan hancur seluruh muka bumi ini. Jadi dampak sedikit dari dosa-dosa kita itu Allah berikan kepada kita berupa kesulitan. Bahkan para ulama mengatakan salah satu sebab dari dampak dosa kita adalah Allah jadikan segala sesuatu itu naik harganya mahal. Jadi sebab salah satu naik harga mahal, hidup susah, sulit, itu dikarenakan dosa kebanyakan manusia. Bahkan salah satu dampak dosa yang pernah kita bacakan juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan penguasa orang-orang beriman, tapi orang-orang yang tidak mencintai orang beriman. Itu pun dampak dari dosa. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari yang dipimpin. Tidak akan mungkin seorang yang masyarakat yang baik atau masyarakat yang jahat tidak akan mungkin memimpin, minta dipimpin oleh orang yang baik. Karena takut orang yang jahat dipimpin oleh orang yang baik. Di sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita lagi bahwa setelahnya wal ma'asi sababul khasaf wa zalazil. Maksiat itu sebab dari bencana dan gempa bumi. Dia menyebutkan di sini beberapa dalil. Contohnya salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW lewat di tempat perkampungannya kaum Tsamud. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya masuk ke tempat kaum Tsamud tadi kecuali masuk dalam keadaan nangis. Dan bahkan Rasulullah melarang minum dari air kaum Tsamud. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan jika ada adonan roti yang diadon dari air mereka agar adonan tadi diberikan oleh hewan. Dikarenakan apapun yang didapati dari orang-orang yang pernah diazab oleh Allah itu merupakan su'umul ma'siyah, merupakan kesialan dari maksiat. Wa kadzalika ta'thiru su'umud dzunub. Begitu juga pengaruh dari kesialan dosa. Itu akan mempengaruhi kurangnya buah-buahan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Berkata Imam Ahmad dalam sebuah riwayatnya, suatu hari pernah didapatkan di dalam khazain. Khazain itu gudang. Di dalam gudangnya Bani Umayyah, habbatun hamdah, satu butir gandum, biqadr nawati tamar, tapi besarnya sebesar biji kurma. Subhanallah. Gandum itu biji-bijiannya seperti beras. Tapi pernah didapati di dalam perbekalannya Bani Umayyah, satu gandumnya seperti satu biji beras. Ini dikatakan wahiya surra maktuba alaiha, dan tertulis di dalam gandum tadi hadza kana yanbutu fi zamanil adl. Ini gandum yang tumbuh di zaman keadilan. Ketika pemimpinnya adil, masyarakatnya adil, Allah tumbuhkan gandum yang sebesar biji kurma. Kalau kita sekarang ketemu beras, satu beras sebesar biji kurma, kira-kira bagaimana? Subhanallah. Dan ini terjadi di zaman Bani Umayyah, keadilan. Di sini dikatakan juga akhbaruni jama'a minasyuyukh sahra annahum kanu yahduna thamar akbar mimma hiya al'an. Sebagian orang-orang tua, orang-orang syekh mengabarkan kepada kami bahwa dahulu di padang pasir terdapat buah-buahan yang lebih besar daripada zaman sekarang. Wa katsiru min hadzal afat allati tusibaha lam yakunu ya'rifunaha. Bahkan wabah-wabah yang didapati di zaman ini itu tidak dikenal di zaman sebelumnya. Penyakit-penyakit yang didapati di zaman ini tidak dikenal di penyakit-penyakit sebelumnya. Innama hadatsat min al-qurb. Ini baru saja terjadi. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau orang bertanya bagaimana supaya suatu negeri itu makmur, bagaimana supaya Allah berikan kebaikan bagi suatu negeri atau suatu daerah atau suatu kampung, yang pertama kali adalah taubat. Bukan menunjuk orang taubat, ya. Kalau dikatakan taubat, iya Ustaz, benar taubat, tapi yang taubat si fulan bukan saya, subhanallah, bukan. Bukan tunjuk orang tobat, tapi kita sendiri. Kalau semua orang sadar bahwa dia penuh dengan kekurangan, maka tidak perlu kita menunjuk orang lain, semua akan berbuat baik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa ma asabakum min musibatin, apapun yang menimpa kamu dari musibah itu disebabkan ulah tangan kamu, kata Allah. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah ampuni. Jadi apa yang tertimpa dari kita musibah-musibah ini, kesulitan-kesulitan ini hanya sebagian dampak kecil dari dosa. Wa ya'fu an katsir, banyak yang sudah diampuni. Kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya semua dosa kita dijadikan bencana, enggak tersisa di muka bumi ini, semua mati. Karena kan bencana dosa-dosa kita. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, apa faedah? Ibnu Qayyim selalu menyebutkan dampak-dampak dosa di sini. Karena kita sedang membahas bagaimana menterapi diri kita menghindar dari dosa. Kita tidak bisa menterapi diri kita suci, tidak berdosa, itu enggak bisa. Tapi bagaimana kita menterapi dari diri kita terhindar dari dosa. Maka dia menyebutkan hadis-hadis yang terkadang ancaman bagi pelaku dosa. Atau sekarang dia menyebutkan akibat dampak di dunia bagi pelaku dosa. Nanti dia akan menyebutkan di sini setelahnya, ta'thiru dzunub fi suwar. Pengaruh dosa dalam fisikis manusia. Bahkan dosa pun bisa pengaruh dalam fisikis bentuk manusia. Ini akan disebutkan nanti oleh Ibnu Qayyim, insyaallah yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Di sini pertanyaan, Ustaz, apa yang dimaksud dengan mengambil Quran dan melupakannya? Dia baca Quran, dia pahami Quran, dia hafal Quran, tapi perbuatannya tidak seperti apa yang dia baca. Seperti keledai yang yahmilu asfar, keledai yang memikul kitab. Ini yang diinginkan, bahwa orang yang menghafal Quran, mengambil Quran tapi melupakannya. Dan ini termasuk salah satu dosa. Lalu apakah yang enggan menghafal Quran termasuk dalam hadis ini? Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ketika menafsirkan, sesungguhnya kaumku menjadi Quran mahjura. Quran itu diboikot. Banyak penafsiran ulama tentang bagaimana bentuk pemboikotan Quran. Tidak mengamalkannya, tidak mau menerapkannya, tidak mau membacanya, itu pun termasuk memboikot Quran. Sekarang tidak menghafalnya, apakah termasuk salah satu dari bentuk pemboikotan kepada Quran? Kita katakan tidak membaca walaupun mengamalkan, ini termasuk salah satu bentuk yang dikhawatirkan masuk kepada pemboikotan kepada Quran. Walaupun orang yang tidak mengamalkannya tentu itu lebih besar dosanya daripada orang yang tidak membacanya. Terkadang ada orang tidak membaca tapi mengamalkan sesuai kemampuannya. Tapi orang tidak akan bisa mengamalkan secara sempurna kecuali dia harus baca dan pelajari. Maka kalau ditanya di sini, apakah yang enggan menghafal Quran termasuk dalam hadis ini? Ya, kita katakan orang yang enggan membaca, enggan menghafal, kita khawatirkan masuk ke dalam kategori orang yang menjadikan Quran, ittakhadhu Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjur, terboikot. Allah musta'an. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Pak. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.